بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الحمد لله إن شاء الله تعالى. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah pada pekan yang di halaman yang ke-81, dalil tentang raghbah, rahbah dan khusyu'. Allah Ta'ala pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Naam. Malam ini kita akan bahas ulang secara singkat, disebabkan pada kajian yang lalu, insyaallah antum masih ingat ada gangguan teknis sehingga mungkin suara kurang jelas atau terputus-putus atau terhenti belum sampai berakhir. Maka ada baiknya untuk kita ulas secara singkat, dan di sisi lain pembahasan ini belum selesai secara total. Sehingga insyaAllah Ta'ala kita akan selesaikan malam ini. Jika ada waktu tersisa, kita akan melangkah berikutnya pada bab Al-Khasyiyah. Baik, hakadha insyaAllah Ta'ala. Mu'allif rahimahullah Ta'ala bawakan pendalilan pada surat Al-Anbiya. Bagaimana tadi telah diisyaratkan ayatnya ke-90. Ayat ke-90 itu yang disebutkan pada matan bukan kelengkapan satu ayat, tetapi pada pertengahannya. Nah, adapun awal ayatnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Dan kami, kata Allah, perkenankan doanya. Nya di situ kembali kepada Nabi Zakaria. Tentu berkait dengan ayat sebelumnya. Ayat ke-89, Allah menyatakan, wa Zakaria idnada rabbahu. Dan ingatlah ketika Zakaria itu menyeru, berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala. Apa doa Nabi Zakaria? La tadarni farda. Ya Allah, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku hidup farda, seorang diri. Artinya tidak punya keturunan. Tidak ada yang mewarisi nantinya. La tadarni farda. Wa anta khairul warithin. Dan kau adalah zat sebaik-baik yang mewarisi. Naam. Engkau lah khairul warithin. Ketika beliau berdoa demikian, maka pada ayat ke-90, fastajabna lahu, kami kabulkan, kami perkenankan doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Zakaria, keturunan berupa seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. 6. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami juga, kata Allah, jadikan istrinya, istri beliau, itu jadi aslah, jadi baik. Penafsiran tentangnya, ada yang menyebutkan, kami perbaiki istri beliau. Disebabkan karena tadinya mandul, kemudian memiliki anak. Ada juga yang menafsirkan tadinya punya perangai yang kurang baik. Lisannya disebutkan di dalam tafsir panjang. Maka kemudian kami, kata Allah, perbaiki dia. Sehingga menjadi hasanatul khuluq, akhlaknya jadi baik. Baik penafsiran yang itu maupun yang ini, maka bisa digabungkan. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, beliau istrinya jadi baik akhlaknya dan juga jadi memiliki keturunan. Itu makna aslahna lahu zaujah. Kami telah jadikan istrinya bisa mengandung atau jadi baik. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Barulah dalil yang disebutkan oleh muallif. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dan sesungguhnya mereka bersegera di dalam melakukan al khairat, kebaikan-kebaikan. Nah, yang dimaksud dengan mereka di sini adalah ada yang menyebutkan nabi-nabi yang disebutkan sebelum ayat ini. Ada pendapat lain juga bahwa seluruh para nabi. Karena Allah sebutkan pada surat ini surat Al-Anbiya. Surat yang berkaitan kisahnya para nabi-nabi. Maka di sini sifat para nabi secara keseluruhan. Yusari'una fil khairat. Bersegera, selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka itu berdoa kepada Allah dengan raghaba wa rahaba, dengan rasa harap dan cemas. Cemas di sini maksudnya khawatir kalau doanya tidak diterima. Nah, khawatir kalau kemudian menjadi sebab azab. Semua kita memiliki, diharapkan memiliki sifat yang demikian. Sisi lain kita punya rasa harap, berharap amalan kita diterima, berharap kita dimasukkan jannahnya Allah. Tapi sisi lain, iya itu kalau diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana jika tidak? Maka muncul sikap rahab. Rahab artinya cemas. Nah, rasa takut. Kalau-kalau kemudian tidak diterima, kalau kemudian menjadi sebab azab Allah Jalla wa'ala. Nah. Wakanu lana khusyu'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kita lihat penjelasannya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Ar-raghbah, kata beliau, talabu syai' al-mahmud. Meminta sesuatu yang terpuji. Ar-raghbah yang tadi dimaknakan dengan rasa harap. Ar-rahbah dengan ha, antara ra dengan ba, kalau pakai ha maka adalah al-khauf minasy-syai al-marhub, takut dari sesuatu yang ditakuti. Kata ini terdapat juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 40. Qala ta'ala wa iyyaya farhabun. Farhabun, dan hanya kepadamu, kepadaku, kata Allah, farhabun, akan adalah kalian takut. Nah, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk ditakuti. Wahiyya na'un minal khawf, sehingga rahba itu bentuk dari al-khawf, rasa takut. Kita telah tahu, kita telah bahas al-khawf, rasa takut, maka rahba juga semakna dengan itu. Wal-rahba wal-khawf bimakna wahid, sehingga rahba dan khawf itu satu makna, satu arti. Nah, namun nanti di sisi lain ada makna yang lebih khusus. Kalau rohba dibandingkan al-khawf. Nah, sehingga ada beberapa istilah dari rasa takut. Apakah itu al-khawf dan juga ar-rahbah. Kemudian yang ketiga al-khusyuk. Al-khusyuk adalah naw'un minat tadhallul. Tadhalluli lillah. Bentuk ketundukan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Al-khudu' wal-wadzul baina yadai subhanah. Ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Wahuwa min a'zami maqamatil ibadah. Dan ini termasuk sebesar-besar kedudukan ibadah. Naam. Maka dengan ayat ini, kata Syekh Ubaid al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, ada beberapa sifat para nabi. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat ke-90, ada beberapa sifat. Sifat yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Antum berikan tanda, antum lingkari atau antum garisi. Itu yang pertama. Bahwa mereka selalu bersegera di dalam kebaikan. Nah. Sifat yang kedua, yad'unana raghaban wa rahaba. Bahwa mereka itu berdoa kepada Allah menggabungkan dua sifat, yaitu raghbah dan rahbah. Rasa harap dan rasa takut. Ini selalu mesti berdampingan, selalu ada pada diri kita. Terlalu besar rasa harap, minimnya rasa takut, maka itu ketimpangan. Atau sebaliknya, rahbah rasa takut lebih besar dibandingkan rahbah. Karena khawatirnya melebihi dari yang semestinya, sehingga tidak ada sedikit atau kalah rasa harapnya tadi, menimbulkan pula putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Nah, sifat yang ketiga, wakanu lana khusyuin. Dan mereka itu adalah selalu khusyuk. Orang-orang yang khusyuk kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita telah tahu tadi definisi khusyuk adalah bentuk merendahkan diri, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada syarahnya Syekh Al-Fauzan. Beliau menerangkan kata demi kata. Dimulai pada kata innahum. Qauluhu ta'ala innahum. Firman Allah terkait innahum. Innahum, sungguhnya mereka. Ad-dhamir yarji' lil anbiya. Kata ganti di situ kembali kepada para nabi. Mana kata gantinya? Hum. Inna hum. Hum di situ mereka. Kalau kita hanya tahu makna mereka, tapi siapa yang dimaksud? Tidaklah bisa tahu kecuali dengan tafsir, dengan penjelasan para ulama. Maka hum di situ adalah al-anbiya. Kenapa yang dimaksud al-anbiya? Lianna surat al-anbiya qad dzakarallah qisas al-anbiya fiha. Karena pada surat al-anbiya Allah telah sebutkan kisah-kisahnya mereka fiha, di dalam surat tersebut, surat al-anbiya. Bisa dipahami makna innahum. Tsumma qala, kemudian Allah menyatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Fa qawluhu ta'ala, maka firman Allah yang menyatakan yusari'una fil khairat pada ayat di atas, ayatasabaquna ilaiha, berlomba-lomba kepadanya, kepada kebaikan. Wa yubadiruna ilaiha, bersegera kepadanya. Hadihi sifatul anbiya alaihimussalatu wassalam. Inilah sifatnya para nabi. Semoga salawat dan salam Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah sebutkan seperti ini, bukan hanya sekedar menyebutkan bagaimana para nabi itu, tapi tujuannya agar ditiru, diikuti, diteladani oleh umatnya. Kita hendaknya mengikuti langkah-langkah mereka, bersegera, menyegerakan di dalam urusan kebaikan. La yatakasalun, tidak malas-malesan, wala yata'ajazun, dan tidak merasa lemah, tetapi semangat dalam menjalankan yang baik. Wa innama yusari'una ila fi'lil khairat, melainkan dengan bersegera kepada perbuatan yang baik. Wa yatasabakuna ilaiha, dan berlomba-lomba kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik, hidayah kepada kita untuk bisa mengikuti, meniru jejak mereka, diantaranya bersegera kepada kebaikan. Tidak menunda-nundanya. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah jalla wa'ala. Selanjutnya Syekh Al-Fauzan menjelaskan kata demi kata pada ayat di atas, sampailah pada kalimat wa yad'unana raghaba, dan mereka itu berdoa kepada Allah dalam keadaan rasa harap. Raghaba itu artinya tam'an, tamak. Tamak maksudnya di sini antusias, lima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah. Tam'an fi husulil matlub, begitu antusiasnya di dalam mendapatkan yang di targetkan, yang dituntut. Semangat. Kenapa? Karena dia yakin dan iman di sana janji Allah pasti hak. Man amila salihan fali nafsi, siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya. Sehingga dia tidak khawatir kemudian Allah itu lupa, waliyadzubillah, atau kemudian tidak dihitung oleh Allah, semua tercatat. Terlihat manusia ataupun tidak, maka pasti diganjari oleh Allah dan pasti akan didapatkan nanti di sisinya. Qauluhu ta'ala kemudian warahaba. Rahaba ay. Ay itu artinya yaitu. Khaufan minna, takut dari kami. Rahab. Fayad'un Allah an yarhamahum. Maka dia berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati mereka. Minta terus berdoa, ya Allah rahmati kami, ya Allah rahmati kami. Tanpa ada bosan-bosannya, terus menerus. Wa yad'unahu, dan berdoa kepadanya. Alla yu'adzibahum, agar tidak mengazab mereka. Agar tidak mengazab kita. Atas sebab dosa yang kita lakukan. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan kau hitung, kau siksa, kau azab kami. In nasina au akhtona. Jika kami itu nasina, kami lupa, au akhtona, atau kami mungkin salah, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kami tidak kuat. Kami hambamu yang lemah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Doa di dalam Al-Quran pada akhir surat Al-Baqarah. Wa yada'unahu alla yu'adzibahum. Berdoa kepada Allah agar tidak mengazab. Wa alla yu'akhidhuhum. Allah tidak kemudian catat secara rinci dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa alla yu'aqibahum, dan tidak menghukum. Fahum yatma'un fi rahmatillah, maka mereka selalu berharap, antusias terhadap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna min adzabih, selalu takut, khawatir dari azabnya. Sikap yang demikian harus ada pada kita selalu. tidak merasa pede amalan kita selalu diterima, pasti diterima. Tidak mengentengkan dalam berbuat dosa, pasti Allah akan ampuni, pasti Allah akan Allah akan maafkan dan sebagainya. Tidak, tetapi kita selalu takut. Kama qala ta'ala ulaika alladzina yad'una. Mereka itulah yang berdoa. Wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Berharap kepada Rabb mereka al-wasilah. Al-wasilah di situ yakni jannah. Jannahnya Allah. Ayyuhum aqrab. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat amalannya mendekati ke jannah? Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Selalu ada nih. Yarjuna rahmatah, berharap rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan takut azabnya. Jadi saling melengkapi. Al-Anbiya ke-90 ditambah lagi referensi berikutnya surat ini, Al-Isra ayat ke-57. Bisa dipahami insyaAllah. Fahum yada'unallah khaufan minhu. Maka mereka berdoa kepada Allah juga dalam keadaan takut. Rasa takut. Wa yada'unahu aydan. Dan berdoa kepadanya juga. Tam'an fima indah. Antusias terhadap apa yang ada di sisi Allah. Berupa rahmatnya. Yad'unallah an yaqdira lahum al-khair. Berdoa kepada Allah untuk ditakdirkan buat mereka al-khair, kebaikan. Wa yadfa' anhum asyarr, dan disingkirkan pada mereka kejelekan. Wa kanu lana khashi'in, sifat yang ketiga. Sifatnya para al-anbiya adalah mereka selalu khusyuk. Khusyuk itu ay khadi'in, mutadhallilin, mutawadhi'in. Mereka tunduk, mereka merendahkan diri, mereka tawadhu' kepada Allah Jalla wa'ala. Fajama'u bainas sifat as-salat. Maka terkumpulkan pada mereka tiga sifat. Ar-raghbah, warrahbah, wal khusyuk. Hadihi sifatul anbiya sallallahu alaihim wasallam. Inilah sifatnya para nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadihi al anwa' ats-tsalatsah. Maka tiga jenis ini tadi, min anwa'il ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah lillah subhanah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada kajian yang lalu sampai pada kata itu, maka kita lanjutkan satu paragraf berikutnya menutup bab ini. Wa fiha raddun ala sufiyyah. Maka padanya pula pada ayat itu sebagai rad. Apa rad? Bantahan. Ala sufiyyah. Kepada kaum sufiyyah. Alladzina yaqulun. Yang mereka bilang. Nahnu la na'budullah. Kami tidak menyembah Allah. Raghbatan fi thawabih. Dalam rasa harap terhadap pahalanya. Wala khaufan min iqabih. Dan tidak pula kami menyembah Allah karena takut. Min azabih, dari azabnya. Wa innama na'buduhu. Melainkan kami ibadah kepada Allah. Mahabbatan lahu faqat. Hanya semata kecintaan kepadanya saja. Hadza kalamun batil. Kata Syekh Al-Fauzan, pendapat atau pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang batil. Kita berdoa kepada Allah tidak perlu dengan rasa harap. Kita masa ada kompensasi kalau berbuat baik minta pahala. Nah, atau kita mau berbuat dosa khawatir terhadap azabnya. Mereka bilang seperti itu. Tidak perlu. Bukan karena itu. Kita ini semata beribadah kepada Allah karena cinta saja. Karena kecintaan. Didasari karena kecintaan. Maka terbantahkan dengan ayat ini. Pendapat seperti itu pendapat batil. Kenapa? Li'annal anbiya yad'unallah raghaban wa rahaba wa hum akmalul khalqi. Mereka berdoa kepada Allah itu disertai dengan raghbah, rasa harap, wa rahbah, dan rasa takut, wa hum akmalul khalqi. Sementara mereka itu manusia yang paling sempurna. Itu saja berdoa karena sebab itu. Karena raghbah, karena rahbah. Nah, demikian tuntasnya bab ini. Mudah-mudahan insyaAllah bisa difahami secara utuh. Barangkali ada yang tertinggal atau terputus dari apa yang didengarkan pada kajian yang lalu. Nah, kita melangkah pada bab berikutnya, Al-Khasyiah. Di antara macam-macam ibadah berikutnya adalah Al-Khasyiah. Al-Khasyiatu wa daliluha. Khasyiah dan dalilnya. قول المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الخشية تندل الخشية قوله تعالى فرمان الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني maka hendaklah kalian takut kepada janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian hanya kepadaku. Al-Baqarah 150. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang makna khasyiah atau tentang dalil ini, maka kita perlu tahu kelengkapan ayatnya dengan maksud supaya tertata secara berurut. Nah, konteks ayat itu. Ayat 150 kelengkapannya silakan disimak. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat, yakni ke arah Masjidil Haram. Kisahnya perubahan dari arah Masjidil Aqsa kemudian dirubah oleh Allah ke arah kiblat. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah kiblat. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, agar supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia atasmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illal ladzina zalamu minhum, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka saja. Disebutkan dalam tafsir adalah kaum musyrikin bangsa Arab. Itulah yang dimaksudkan dengan illal ladzina zalamu minhum, melainkan orang-orang yang telah berbuat zalim di antara mereka. Nah, maka tidak akan henti-hentinya untuk cari-cari alasan. Nah. Maka kemudian ayat itu fala takhshawhum. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Wakhshawni, dan hendaknya takutlah kalian kepadaku. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agarku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Bisa terpahami? Nah, itulah dari ayat ini diambil pada kata fala takhshawhum wakhshawni sebagai pendalilan masalah al-khasyah. Kita lihat syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Al-khasyah naw'un minal khawfi. Al-khasyah ternyata juga naw'un minal khawf. Bentuk dari al-khawf. Dapat lagi definisi berikutnya. Tadi al-khawf sama dengan ar-rahbah. Ya, ar-rahbah yang pakai H itu. Ar-rahbah, rasa takut. Kemudian ternyata di sana lagi semakna dengan al-khawf, yaitu al-khasyah. Maka al-khasyah jenis dari al-khawf. Wahiyya akhassu minal khawf. Dan khasyah lebih khusus lagi dibandingkan al-khawf. Nah, waqila al-khasyah, ada juga pendapat al-khasyah khawfun. Yashubuhu ta'zim. Rasa takut yang tercampuri dengan ta'zim, pengagungan. Maka jadilah al-khasyah. Bukan sekedar khauf, tapi itu namanya khasyah. Innama yakhshallaha. Apa kelanjutannya? Min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Allah tidak menyebut innama yakhafullah. Karena al-khasyah, yakhshah tadi lebih khusus maknanya dibandingkan al-khawf. Takut kemudian disertai pengagungan kepada zat yang ditakuti tadi. Dialah Allah Jalla wa'ala. Sehingga maksudnya semakin orang itu berilmu, maka semakin takutnya kepada Allah. Qala ta'ala, fala takhshawhum. Maka Allah sebutkan tadi pada firman-Nya, janganlah kalian takut kepada mereka. Amarallahu subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan, bi khasyatihi wahdahu. Untuk meletakkan khasyah semata-mata kepadanya. Nah, Allah larang meletakkan khasyah kepada selainnya. Di saat yang sama Allah perintahkan wakhsyauni. Dan letakkan sikap rasa itu hanya kepadaku. Nah, larangan perintah. Dilarang meletakkan rasa khasyah kepada selain Allah. Di saat yang sama, letakkan hanya kepadaku. Perintah. Wa qala ta'ala fil ayah. Maka firman Allah pada ayat tadi. Fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun. Al-Baqarah 150. Fa amara bi khasyiatihi subhanah. Maka perintah Allah untuk meletakkan khasyah hanya kepadanya. وقال في صفة المصلين. Allah juga sebutkan tentang sifatnya orang-orang yang salat. Naam. Pada surat Al-Ma'arij. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Dan mereka yang min azabi rabbihim, dari azab Rabbnya, musyfiqun. Musyfiqun ay khaifun, yakni takut. Sifatnya orang yang salat adalah mereka yang takut terhadap azab Allah. Haula khawas, khawasul khalqi. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang khawas, yang khusus. Kenapa khusus? Karena ya khafunallah, karena takut kepada Allah. Sehingga bisa jadi orang sholat itu tapi masih melakukan amalan yang keji dan mungkar. Karena sholatnya tidak mengantarkan kepada khasyah. Tidak disertai musyfiqun, yakni khaifun, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun orang yang sholatnya benar, maka akan selalu ada sifat yang mulia ini, takut kepada Allah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Wa qala anil malaikah. Kalau tadi sifatnya orang yang sholat, maka berikutnya Syekh Al-Fauzan ingin membawakan rasa takut juga dimiliki ada pada al-malaikah, para malaikat Allah. Sebagaimana yang baru kita bahas Jumat yang lalu, ya, para malaikat sampai tersungkur, pingsan ketika wahyu Allah diturunkan. Itu menunjukkan apa? Takutnya. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada min fauqihim, di atas mereka. Siapa mereka di situ? Para malaikat. Sekaligus menunjukkan keberadaan Allah adalah di atas. Min fauqihim, di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka itu melakukan ma yu'marun. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Khawasul khalqi minal malaika. Makhluk yang khusus, kekhususan makhluk yang terdapat pada al-malaika, para malaikat. Warrusuli, dan para rasulnya. Wal-awliya, dan para walinya, orang-orang yang beriman dan bertauhid. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Itu makhluk-makhluk yang khawas. Yakununa ala ghayati azimah. Mereka berada di puncak pengagungan min khasyatillah subhanah. Dari sifat atau rasa khasyahnya kepada Allah subhanah. Wal khawfu minhu subhanah. Wal rahbatu minhu. Dan juga sikap takut darinya, dari Allah. Wal rahbatu minhu, sifat rahbah. 6. Itu melingkupi pada jiwa mereka. Farrahba wal khauf wal khasyah kulluha bima'na wahid. Maka antum kasih tanda di situ. Rahbah, al khauf, al khasyah, kulluha, semuanya itu tadi bima'na wahid. Satu makna, satu arti. 6. Sinonimnya. Nah, walaupun masing-masing mungkin lebih khusus lagi. Wa in kana ba'dhuha akhassu min ba'din, walaupun sebagian itu lebih khusus dari sebagian yang lain. Terakhir, paragraf terakhir, illa annaha yajma'uha al-khauf min Allah. Melainkan bahwasannya terkumpulnya khauf, rasa takut dari kepada Allah Jalla wa Ala. وَهَذِهِ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَعِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. Sekali lagi, ini sifatnya para nabi dan hamba-hambanya Allah yang saleh. وَهِيَ أَنْوَاعٌ عَظِيمَةٌ. Ini bentuk-bentuk yang agung. مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ, dari bentuk-bentuk ibadah. وَهِيَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ, yang termasuk amalan-amalan hati. Allati la ya'lamuha illallah subhanah. Tidak ada yang mengetahui itu semua melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan hidayah, taufik sekali lagi kepada kita untuk kita memiliki sifat-sifat mulia tersebut, terbimbing dalam kehidupan ini di bawah naungan bimbingan Allah. Sehingga kita mengakhiri dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.